Bentuk-bentuk umum. Bentuk-bentuk umum itu ada 7, sebagaimana berikut ini. 1. Sesuatu yang dengan sendirinya menunjukkan hal yang umum, seperti kata kullu, jami', kaffah, qatibah, dan ammah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. 2. Isim syarat. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, man amila salihan fali nafsi. Barang siapa mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Quran Surat Fussilat ayat 46. Fa'aynama tuwallu fathamma wajahullah. Maka kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. 3. Isim istifham atau kata tanya. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, famayyatikum bima'in ma'in. Maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Quran Surat Al-Mulk ayat 30. Madza ajabtumul mursalin. Apakah jawaban kalian kepada para rasul? Quran Surat Al-Qasas ayat 65. Fa'aina tadhabun. Maka kemanakah kalian akan pergi? Quran Surat At-Takwir ayat 26. 4. Isim mausul atau kata sambung. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, walladzi ja'a bis-sidqi wassaddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran, yakni Nabi Muhammad, dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zumar ayat 33. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat An-Naziat ayat 26. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 109 dan ayat-ayat lainnya. 5. Nakirah. Dalam konteks kalimat nafi, nahi, syarat atau istifham inkari. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma min ilahin illallah. Dan tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 62. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. In tubadu syai'an au tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Jika kalian melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 54. Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya. Siapakah sesembahan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepada kalian? Quran Surat Al-Qasas ayat 71. Yang keenam, ma'rifah. Karena idhofah, baik yang berupa mufrad maupun jamak. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 231, Quran Surat Ali Imran ayat 103, dan Al-Ma'idah ayat 7. وَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Yang ketujuh, ma'rifah. Karena adanya alif lam istighraqiyah, baik yang mufrad maupun jamak. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kamasta'dhana alladhina min qablihim, dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur baligh, hendaknya mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Quran Surat An-Nur ayat 59. Adapun ma'rifah karena alif lam ahdiyah, maka dalam hal ini disesuaikan dengan ma'hudnya. Jika bersifat am, maka ma'rifat tersebut juga am. Dan jika bersifat khas, maka ma'rifat tersebut juga khas. Contoh yang am adalah firman Allah Ta'ala, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan kepadanya ruh, bersyukurlah kalian dengan bersujud kepadanya. Kemudian seluruh malaikat-malaikat itu bersujud kepadanya. Quran Surat Sad ayat 71-73. Contoh yang khas adalah firman Allah Ta'ala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun mendurhakai rasul itu. Quran Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Adapun ma'rifah karena alif lam yang menjelaskan jenis, maka tidaklah mencakup seluruh anggotanya. Jika engkau berkata ar-rajul khairun minal mar'ah, atau ar-rijalu khairun minan nisa, maksudnya tidak setiap laki-laki itu lebih baik daripada setiap wanita. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa jenis laki-laki lebih baik daripada jenis wanita, meskipun kadang-kadang ada wanita yang lebih baik dari laki-laki.